Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Aunul Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan kemarin kita telah masuk pada bab yang dibawakan oleh Mu'allif rahimahullahu ta'ala tentang ucapan orang yang sedang sakit, inni waji'un, bahwasanya aku sedang sakit. Apakah ucapan tersebut merupakan syikayah, suatu bentuk keluhan atau pengaduan yang dilarang? Nam, ada rincian di dalam permasalahan ini, yang mana ketika ucapan tersebut inni waji', hanya sekedar ikhbar, pengkhabaran tanpa adanya at-tasakhud, marah tanpa berkeluh kesah, maka ini diperbolehkan. Dan yang dilarang tentunya adalah ketika orang yang sakit dia berkeluh kesah, naam, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak terima dengan keadaan yang sedang menimpa dirinya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Dan telah kita ambil atsar yang pertama, yaitu atsar Asma bintu Abi Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anha. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-510. Qala al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala haddatsana Ahmad ibn Isa qala haddatsana Abdullah ibn Wahab qala akhbarani Hisham ibn Sa'ad an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'ukun alaihi qatifah fa wada'a yadahu alaihi فوجد حرارتها فوق القطيفة فقال أبو سعيد ما شد حماك يا رسول الله قال إن كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر hatta ma yajidu illa al-aba'ah yajubuha fayalbasuha wa yubtala bil qummali hatta yaqtulah wala ahaduhum kana shadda farahan bil bala' min ahadikum bil ata'. Hadis yang kedua dari bab ini yaitu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika itu beliau masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma'uk, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam naam sedang sakit demam. Ma'uk ay mahmumun. Karena al-wa'ku itu maknanya adalah al-humma, penyakit demam. Al-wa'ku itu sama dengan al-humma atau alamun minal humma, rasa sakit yang diakibatkan karena adanya demam. Naam, kata beliau naam, ketika itu beliau radhiyallahu ta'ala masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang demam. Alaihi qatifah, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengenakan qatifah. Qatifah ay kisa'un lahu atrafun fi jawanibih, pakaian yang di ujung-ujungnya itu ada naam lahu atraf fi jawanibih, di sampingnya itu ada ujung-ujungnya, ini disebut dengan qatifah. Fa wada'a yadahu alaih, maka Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala ketika itu meletakkan tangannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. fawajada hararataha fawqal qadhifah, maka beliau mendapati 6 rasa panas yang disebabkan karena demam tersebut itu sampai pada di atas qatifah, ai pakaian yang sedang dikenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai 6 di yang dikenakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai menunjukkan betul-betul keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat parah. 6 yang mana ketika itu beliau sedang sakit demam alaihi qatifah, dan beliau mengenakan pakaian semacam selimut, dan ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa. Beliau adalah seorang manusia biasa, hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam lafaz ini pula terdapat tanbih, peringatan bagi mereka orang-orang yang mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa manzilatih, di atas kedudukannya. 6 meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah manusia biasa. Beliau memiliki kelebihan-kelebihan dari perkara-perkara ilahiyah. Maka ini tidak benar. Ini adalah kaidah atau keyakinan yang batil. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa. Beliau terkadang sakit, bahkan juga disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kadang terluka dengan 6 sebuah luka berdarah tubuhnya. Itu menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarun minal basyar, adalah manusia sama seperti kita, akan tapi beliau memiliki kelebihan yuha ilaih. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang diwahyukan kepadanya sebuah wahyu. Qala fa wada'a yadahu alaih fawajada hararataha fawqal qatifah, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala meletakkan tangannya di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapati 6 panas dari akibat demam tersebut sampai di atas pakaian yang dikenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Sa'id, maka ketika itu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan kepada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asyadda hummaka ya Rasulullah, sungguh sangat betapa parah demam yang engkau rasakan ya Rasulullah. 6 karena beliau ketika itu merasakan sampai di atas pakaian yang menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan 6 humma, penyakit demam yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul serius. Maka di dalam lafaz ini pula terdapat faedah tentang masyru'iyah wad'il yad 'alal marid fayash'uru bimaradih. Disyariatkan pula bagi orang yang menjenguk orang yang sedang sakit, menjenguk saudaranya atau karib kerabatnya yang sedang sakit, itu disyariatkan juga untuk meletakkan tangannya di bagian yang sakit dari orang yang sedang dia jenguk, sehingga dia bisa merasakan apa yang dirasakan saudaranya. 6 demikian pula itu bisa terkadang menjadi tasliyatanlah, penghibur bagi diri orang yang sakit, sebagai penenang misal tangannya atau badannya atau tubuh yang lain yang dia sedang merasakan sakit, sambil mendoakan kebaikan, mendoakan kesembuhan kepada al-marid atau orang yang sedang sakit. Faqala Abu Sa'id, ma syadda hummaka ya Rasulullah, sungguh betapa parahnya demammu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna kadzalik yashtaddu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna kadzalik, demikianlah keadaan kami. Demikianlah keadaan kami. Hai, inilah syahid dari apa yang disebutkan oleh al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dari bab yang dibawakan oleh beliau pada hadis ini, hal yakunu qaulul marid inni waji'un syikayah. Makna sabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna kadzalik, inna kadzalika nusabu bil amrad. Demikianlah keadaan kami juga terkadang ditimpa dengan berbagai macam penyakit ini wajiun, mirip dengan ucapan aku sedang sakit. Demikianlah keadaan kami, para anbiya. Inna di sini maksudnya adalah mereka para nabi dan rasul juga terkadang ditimpa dengan rasa sakit. Dan di sini Nabi SAW mengucapkan demikian hanya sekedar pengkhabaran, mengkhabarkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala bahwasanya aku sedang tertimpa dengan penyakit, yaitu penyakit al-humma, dan yang demikian ini adalah diperbolehkan. Kemudian ada faedah dari lafaz ini, yaitu tentang mengapa muallif lebih mendahulukan asar Asma bint Abi Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala daripada hadis ini. Hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Adapun yang kemarin itu adalah asar yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari ucapan Asma bint Abi Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala, yaitu karena di dalam asar yang kemarin kita baca padanya terdapat at-tashrih bilafdz tarjamah, itu ada ucapan yang lebih jelas atau lebih sharih, yang lebih jelas dengan bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Asma kemarin mengatakan apa? Inni waji'ah, sesungguhnya aku sedang sakit. Maka lafaz yang kemarin terdapat pada asar tersebut ini lebih sharih sesuai dengan bab atau terjemah yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, berbeda dengan naam hadis yang sedang kita baca ini dari ucapan Nabi SAW. Ini hanya sekedar makna, makna dari sabda beliau inna kadzalik, ini memiliki makna dari ucapan al-marid inni waji'un, sesungguhnya aku sedang sakit. Maka yang demikian inilah bentuk pengkhabaran yang diperbolehkan, tidak dilarang. Qala yashtaddu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yashtaddu alaina al-bala, ujian atau cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang menimpa kami, yang menimpa kepada kami para anbiya dan rasul. Wa yudha'afu lana al-ajr, dan dengan beratnya ujian tadi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan ganjaran. Yashtaddu alainal bala wa yudha'afu lanal ajr, yang mana semakin berat ujian, semakin berat cobaan yang dihadapi mereka para al-anbiya, para nabi dan rasul, tentunya Allah Subhanahu wa taala semakin besar memberikan ganjaran, demikian pula semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala yang didapatkan oleh seseorang, agungnya ganjaran yang didapatkan oleh seorang hamba itu tergantung dari beratnya ujian yang dia dapatkan. Semakin besar ujiannya, semakin dia bersabar, semakin dia ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Faqala ya Rasulullah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an, manusia yang mana yang lebih besar ujiannya, manusia yang mana yang lebih berat cobaannya, yang lebih berat musibahnya. Qala al-anbiya thumma shalihun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, manusia yang paling berat ujiannya, manusia yang paling besar cobaannya, mereka adalah al-anbiya, para nabi yang dan rasul, kemudian setelah itu as-shalihun, orang-orang saleh. Maka di dalam pertanyaan sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala ini terdapat sebuah faedah tentang ahammiyatu fikhil bala wa inayatu sahabati was salafi umuman bil fikhi fi hadhil mas'alah. Naam, tentang apa yang beliau tanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ini terdapat faedah tentang pentingnya memahami masalah al-bala, masalah musibah, ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga adanya inayah perhatian mereka para sahabat, demikian pula salafun salih secara umum di dalam memahami permasalahan ini, masalah ujian, masalah cobaan, fitnah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam syar Islam diterangkan tentang fikih, tentang ilmunya. Sehingga mereka para sahabat, mereka para salafun saleh terkadang membahas permasalahan ini, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Qala ayyun nasi ashaddu bala'an, manusia yang mana yang paling besar ujiannya, yang paling berat cobaannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu mereka para nabi. Kemudian as-salihun, orang-orang saleh. Qala wa qad kana ahaduhum yubtala bil faqr hatta ma yajidu illa al-aba'ah yajubuha fayalbasuha. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah contoh dari apa yang dirasakan oleh mereka para nabi dan rasul. Demikian pula orang-orang saleh dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana ahaduhum, dan sungguh ada salah seorang di antara mereka, yubtala bil faqr, yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, hatta ma yajidu illal aba'ah, sehingga dia tidak mendapati dari pakaian apa yang dia bisa pakai kecuali hanya al-aba'ah ay qit'atun minal kumash, sebuah potongan dari kain, yajubuha ay yaqta'uha min wasatiha fayalbasuha. Yajubuha maknanya ay yaqta'uha, yang dia potong, min wasatiha, di bagian tengahnya, fayalbasuha, kemudian dia pakai. Ini diantara mereka ketika hidup di dunia, dunia yang fana, dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan, mereka betul-betul mengalami kefikiran, mengalami kemiskinan. Akan tapi tentunya itu semua dihadapi dengan kesabaran dan ihtisabul ajr, sehingga pahalanya semakin besar dari Allah Subhanahu wa taala, sampai tidak ada yang bisa mereka pakai dari pakaian kecuali hanya sepotong pakaian yang dipotong tengahnya, dilubangi tengahnya, kemudian dia pakai. Qala wa yubtala bil kummali hatta yaqtulah. Demikian pula di antara mereka al-anbiya wa salihun, para nabi dan rasul atau orang-orang saleh yang datang setelahnya, di antara mereka ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan musibah dengan al-kummal. Apa itu kummal? Serangga yang ada di kepala, kutu. Di antara mereka ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kutu, hatta yaktulah, sampai kutu tersebut membunuhnya. Karena hewan ini itu bisa membahayakan seseorang, di sebagaimana sebuah hadis yang disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui salah seorang sahabatnya, yang mana sahabat tersebut kut usiba bil kummal, tertimpa ujian musibah dengan adanya kutu. Fasalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tadi, ayu dzika hawamu ra'sik, apakah mengganggumu serangga yang ada di kepalamu tu, kutu tadi? Qala na'am, maka dia menjawab iya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat tadi untuk mencukur rambutnya, supaya hilang semua kutunya, meskipun dia dalam keadaan muhrim ketika itu. Kemudian dia diperintahkan supaya membayar dia. Seharusnya belum waktunya mencukur rambut kepala, karena ada yang mengganggu ketika dia ihram, sehingga dicukur kepalanya dan diganti dengan membayar dia. Syahidnya, ujian bermacam-macam, kadang dengan keadaan kefakiran, kadang dengan gangguan dari berbagai macam gangguan yang ada di dunia ini, tentunya semua itu harus dihadapi dengan kesabaran dan ihtisabul ajar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sebelumnya kita baca, semakin orang mendapatkan ujian, nah, semakin dia mendapatkan musibah, tentu dia akan semakin bersih dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yalqallaha wa ma alaihi khathiah, sehingga dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat nanti dalam keadaan semua dosanya telah dihapuskan, semua kesalahannya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keadaan mereka, al-anbiya was-shalihun, para nabi dan rasul, kemudian orang-orang soleh, bagaimana keadaan mereka menghadapi ujian dan cobaan di dunia ini. Qala wala haduhum kana shadda farahan bil bala min ahadikum bil ata, dan sungguh salah seorang di antara mereka kana shadda farahan bil bala, itu sangat bahagia, betul-betul senang dengan adanya al bala, dengan adanya ujian, dengan adanya musibah yang dia rasakan, cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, itu dia sangat bergembira, sangat bahagia, sangat senang. Tidak ada sedihnya sedikit pun. Min ahadikum bil ata, bahkan kebahagiaan dan kegembiraan yang mereka rasakan itu lebih besar daripada naam kebahagiaan yang ada pada salah seorang di antara kalian ketika mendapatkan pemberian. Tentu kita semua masing-masing bahagia mendapatkan nikmat, mendapatkan pemberian, bahagia dan senang. Tapi senangnya kita, bahagianya kita ketika mendapatkan sebuah nikmat atau sebuah pemberian, ini lebih besar dalam kebahagiaan mereka ketika mereka mendapatkan al-bala, ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena tadi li'annahum yafqahuna amral bala, naam, karena sungguhnya mereka memiliki fikih, memiliki pemahaman yang dalam, naam, memiliki pemahaman yang luas yang berkaitan dengan masalah musibah, masalah ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadal farah innama yansha'u min fikhi hadal bab wa man la yafqahu la yafrah, sehingga tidaklah kebahagiaan ini, kegembiraan yang semisal dengan ini yang ada pada mereka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini muncul dari orang yang betul-betul memiliki pemahaman yang dalam atau yang luas di dalam masalah ujian ini. Dan orang yang tidak paham dengan permasalahan ini, tentu dia tidak bisa berbahagia. Mungkin dia hanya bisa berkeluh kesah, naam, at-tasakhut, marah, dan tidak ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Wala haduhum kana ashadda farahan bil bala min ahadikum bil ata. Paling tidaknya kita bisa mencontoh mereka, para nabi dan rasul, salafun salih, orang-orang salih dari kalangan mereka, orang-orang terdahulu, tidak berkeluh kesah, tidak marah, dan tidak menampakkan al-jazak, sehingga bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua itu yaitu dengan mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Malik rahimahullahu taala. Nah, ini hadis yang bisa kita ambil pada pertemuan sore hari ini. Adapun penjelasan dari Asy-Syarih insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.